أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها. Kata Imam Sa'di rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan jeleknya keadaan orang-orang musyrikin. Jelek bagaimana? Jeleknya mereka ketika melakukan dosa, ketika terjerumus jatuh kepada dosa, mereka nisbatkan kepada Allah. Dosa itu mereka nisbatkan Allah yang menyuruh, Allah memerintahkan. Wa idza fa'alu fahisyah, ketika mereka berbuat fahisyah, dosa yang keji, perzinahan atau yang semisalnya, na'udzubillah. Wa yaqul ma yustakbah wa istafsyah. Istiqbah sesuatu dosa yang dianggap jijik, jelek, jorok. Pemindalika tawafum bil bait urat. Di antaranya adalah tawafnya orang-orang musyrikin telanjang di Ka'bah. Qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha, kami mendapati bahwasanya tawaf dalam keadaan telanjang, kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami melakukannya dan Allah memerintahkan kami seperti itu. Seolah-olah ada pembenaran dari Allah. Wa kadzabu fi hadza, mereka dusta di dalam hal ini. Tidak mungkin. Oleh hadza raddallahu alaihim hadzihi nisbah, oleh karena itu Allah bantah penisbatan ini, Allah bantah mereka. Faqala, qul, katakanlah, wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh melakukan berbuat yang fahsya, yang keji, yang jelek, yang jorok. La yalik bikamal wa hikmati, tidak pantas secara kesempurnaan Allah, hikmah Allah merintahkan pada hamba-hambanya berbuat sesuatu yang keji. La hadza alladhi yaf'alu al-musyrikun wa la ghairuh, tidak apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin atau yang lainnya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berdusta atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengetahui? Allah tidak melakukannya, Allah tidak mengatakannya, tetapi kalianlah yang berdusta. Iftira' a'zam min hadza, berdusta, berbohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melegalkan perbuatan mereka. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin memutarbalikan fakta. berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla wa liyadzubillah. Dan memang biasa orang-orang musyrikin seperti itu, menganggap dan menisbatkan kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, mereka sandarkan pada Allah Azza wa Jalla wa liyadzubillah. Hada kuhur. Ini kuhur, ini tidak benar. Ini berdusta atas nama Allah. Oleh karena itu Allah langsung membantahnya. Nah, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah tidak memerintahkan sesuatu yang keji, yang jelek, yang kotor, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan hal itu. Kalian sendirilah yang melakukannya, sehingga kalian berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.